Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al musannif Safiyur Rahman al mubarak Furi fi kitabih Rawdatul Anwar fi siratil Nabi al Mukhtar وفود رسول ملوك حمير وبعث معاذ بن جبل وابي موسى الأشعري. Kedatangan delegasi utusan raja-raja Himyar, dan diutusnya Mu'ad bin Jabal serta Abi Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman, yakni Himyar di Yaman. Tayyib. Qala wa ba'da marji'ihi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk, dan setelah kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk, qadima, datang ke Madinah Maliku ibnu Murrah ar-Rahawi. Datanglah ke Madinah Malik ibnu Murrah ar-Rahawi. Yahmilu ma'ahu, dia membawa bersamanya kitab muluk Himyar, kitab raja-raja Himyar. Wahum muluk Himyar, raja-raja Himyar itu adalah, mereka adalah Al-Harithu ibnu Abdi Kilal, wa Nu'aymu ibnu Abdi Kilal, والنعمان حيلة ذي رعين ومعافر وهمدان. Raja-raja Himyar itu adalah Al-Harith ibn Abd Kilal, Nu'aym ibn Abd Kilal, dan An-Nu'man. Dikatakan dia adalah ذي رعين, معافر, dan همدان. وكانوا قد أسلموا, dan adalah mereka muluk Himyar, raja-raja Himyar telah masuk Islam. Wa arsaluhu bidzalik, dan mereka setelah keislaman mereka, mereka mengutus siapa tadi? Malik ibn Murrah ar-Rahawi. Wa arsaluhu, mereka mengutus, dhamir alha wa arsaluhu, dhamir alha kembali ke siapa? Malik ibn Murrah ar-Rahawi, mengutus dia, itu Malik ibn Murrah ar-Rahawi, bidhalik al-kitab, dengan kitab itu, ya, berisi pesan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fakataba ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban, maka sebagai balasannya, jawabannya, menulislah kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab untuk menjawab kitab mereka itu. Bayana lahum, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada mereka fihi, dalam kitab itu, ma lahum wa ma alaihim, ma lahum, apa saja yang berhak mereka dapatkan, wa ma alaihim, dan apa saja yang wajib mereka tunaikan, wa a'ta adh-dhimmata, wa a'ta adh-dhimmata lil mu'ahidin aw lil mu'ahadin, wa a'ta adh-dhimmata lil mu'ahadin. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan dhimmah, jaminan keamanan, ketenteraman bagi para muahad yang membuat mengikat perjanjian dengan Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan orang-orang kafir. Ya, mereka belum ridho masuk Islam, tetapi ada perjanjian. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam menjamin, memberikan zimmah, jaminan, ada tanggung jawab dari Nabi alaihi salatu wassalam menjamin keamanan mereka selama mereka mu'ahad di atas perjanjian yang ada. Thumma arsala ilaihim Mu'adz bin Jabalin fi rijalin min ashabihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengutus kepada mereka sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Bersama firijalin min ashabih, bersama rombongan ya sahabat-sahabatnya. Diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk berdakwah di sana. Di Yaman. Di wilayah mana? Alal kuratil aliyai. Untuk berdakwah di desa kecil yang berada di ketinggian min jihati Aden, dari arah Aden. Ya, itu arah selatan Yaman, wilayah selatan Yaman, wilayah Aden, sekitar Aden. Baina sukun wasakasik, wilayah itu berada di antara wilayah tempat yang bernama sukun dan sakasik. Itu wilayah penugasan Mu'adz bin Jabal di selatan Yaman, di arah Aden. Ada di sana, ya, desa kecil, wilayah kecil antara sukun dan sakasik. Wa kana qadiyan wa hakiman fil hurub, dan adalah tugas Mu'adz bin Jabal, tugas Mu'adz bin Jabal dari Nabi alaihi salatu wassalam menjabat sebagai qadi, qadi yang punya wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara, ya, dan sebagai hakim, qadian wa hakiman, sebagai qadi dan sebagai hakim untuk memutuskan perkara, memberi keputusan hukum, ya, fil hurub, dalam peperangan. Nah, itu jabatan Mu'adz bin Jabal. Itu satu. Jabatan yang kedua, wa amilan ala akhdhi sadaqati wal jizyati, dan menjabat sebagai amil, petugas negara, petugas pemerintah dari Nabi SAW untuk memungut zakat mal, dan memungut jizyah upeti dari ahlu zimmah, ya, dari orang-orang kafir yang terikat perjanjian, mendapat jaminan keamanan di bawah kekuasaan kaum muslimin, tetapi mereka punya kewajiban bayar upeti jizyah. Wa yusalli bihim shalawatil khams, dan sebagai imam salat lima waktu, mengimami mereka. Ini jabatan-jabatan, tugas-tugas yang dibebankan oleh Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. ya. Wa ba'atha Abu Musa al-Ash'ari, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Abu Musa al-Ash'ari, sahabat yang kedua yang juga diutus ke negeri Yaman, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, alal qurati sufla, menempatkannya, menugaskannya di wilayah desa kecil yang berada di bawah, ya, di dataran rendah, yaitu Zabid wa Ma'rib wa Zam' wa Sahil. Nah, ini tempat-tempat tersebut. Baik. Wa qala, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada keduanya, berpesan, yassira wa la tu'assira, wa bashira wa la tunaffira, wa tata'a wa la takhtalifa. Ya. Ya, kalau tidak salah ingat ana, ini wilayah tempatnya Abu Musa al-Ash'ari ini wilayah utara Yaman. Naam. Ya. Ini Ma'rib dan yang lainnya. Waqal, dan Nabi alaihi wasallam berpesan kepada kedua sahabat ini. Ya, karena ini dua sahabat yang diutus ke satu negeri yang sama, yaitu di Yaman, dengan wilayah tugas masing-masing. Ya. Nah, Nabi berpesan, yassira wala tu'assira, hendaknya kalian berdua memberi kemudahan dan jangan mempersulit. Itu pesan Nabi SAW. Ini ya, kaidah-kaidah dalam berdakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada keduanya. Yassira, hendaknya kalian berdua memberi kemudahan. Wala tu'assira, dan jangan memberi kesulitan, jangan mempersulit. Iya. Wa basyira, berilah berita gembira. Buatlah mereka gembira, gembirakan mereka. Buatlah mereka senang dengan Islam, betah dalam Islam. Wala tunaffira, tentunya membuat mereka betah, ya, senang dengan kelembutan, tentunya dengan kelembutan, dengan hikmah bijak dalam berdakwah. Wala tunaffira, janganlah kalian berdua membuat orang-orang lari keluar dari Islam. Yang membuat lari itu adalah kaku. Dalam berdakwah kaku, keras. Ya. Membuat orang lari. Jangan. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Dan pesan Nabi alaihi salatu wassalam untuk terkait dengan kerjasama mereka berdua, agar hendaknya mereka berdua menjalin hubungan baik, saling ta'awun, ya, kerjasama membantu dan menghindari perselisihan. Wala takhtalifa, selalu berusaha untuk mencari titik temu dalam dakwah dan menghindari perselisihan. Ya, karena perselisihan itu akan menjadi sebab perpecahan. Perpecahan akan menjadi sebab kegagalan dan kehancuran dakwah. Baik. Keduanya berdakwah radhiyallahu anhuma masyaallah. Di sana waqad makatha Mu'adz bil Yaman, dan sungguh Mu'ad bin Jabal tinggal di negeri Yaman berdakwah di sana, melaksanakan tugas dari Nabi alaihi salatu wassalam, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, masih di sana. Amma Abu Musa al-Asy'ari, adapun Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, faqadima alaihi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tiba, ya, kembali ke tiba pulang yakni dari Yaman, mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam di Hajjatul Wada', ya, di Hajjatul Wada'. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menunaikan Hajjatul Wada', baik, di menjelang kematian Nabi alaihi salatu wasallam, baik. Kemudian berikutnya wafdu Hamdan wa ba'athu Khalid wa Ali, utusan delegasi dari Hamdan dan diutusnya Khalid dan Ali, Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hamdan qabilatun masyhuratun bil Yaman, Hamdan adalah salah satu kabilah suku yang terkenal di Yaman. Wa qadima wafduha sanata tis'a hijriyah, utusan delegasi dari Hamdan tiba di Madinah menemui Nabi alaihi salatu wasalam pada tahun 9 hijriyah, ba'da marji'i sallallahu alaihi wasallam min Tabuk, ya, sepulangnya Nabi alaihi salatu wasalam dari Tabuk. Wa fihim, dan di antara delegasi yang datang itu Malik ibnu Namr, Malik ibnu Namr. Wa kana sya'iran mujidan, dan adalah orang ini seorang pujangga, penyair yang ulung, pandai bersair. Faqal, maka dia mengatakan, di antara potongan bait-bait syairnya dia mengatakan, halaftu, aku bersumpah, bi rabbir raqisati ila Mina, aku bersumpah demi rob wanita-wanita yang menari, ila Mina, menuju Mina, sawadira birrukbani min hadbi qardadi, rombongan itu muncul, sawadir munculnya birrukban bersama rombongan para penunggang onta, karena kendaraan mereka ketika itu adalah onta, min hadbi, dari dataran tinggi wilayah Qardad. Qardad ini di sekitar Makkah. Dari situ munculnya menuju Mina. Ya, aku bersumpah demi Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bi anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah, utusan Allah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina musaddaqun, di tengah-tengah kami adalah seorang yang musaddaq, adalah seorang yang diakui kebenarannya, kejujurannya. Rasulun, seorang utusan Rasul yang diutus oleh Allah, ata min indi dzil arsy, datang dari sisi pemilik arsy, penguasa arsy Allah SWT, muhtadin, seorang yang memiliki petunjuk, membawa petunjuk. Fama hamalat min naqatin fawqa rahliha, fama, maka tidaklah hamalat, membawa, min naqatin yakni seekor onta, tidak pernah seekor onta seekor onta betina, yakni tunggangan, seekor onta yang ditunggangi, ya, memikul di atas fauqa rahliya, di atas pelananya, yakni seseorang mengendarai onta itu. Tidak pernah ada seseorang yang mengendarai onta yang berada di atas pelana onta, begitu maksudnya. Tidak pernah seekor onta membawa penunggang di atas pelana yang ada di punggungnya. Ashadda ala a'da'ihi min Muhammadi, yang paling keras, paling dahsyat, paling kuat terhadap musuh-musuhnya dibandingkan Muhammad. Ya, karena Nabi Alaihissalam dan para sahabat radhiyallahu anhum kan begitu disifatkan dalam Al-Qur'an. Asyiddau 'alal kuffar ruhamau fima bainahum. Ya, ayatnya begitu. Ruhamau bainahum. Naam, san. Asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Asyiddau 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang kafir yang merupakan musuh. Tetapi sesama mereka penuh dengan kasih sayang. Ruhama bainahum. Ya, sesama mereka penuh dengan kasih sayang. Terhadap musuh keras, ya, tegas. Nah, fakataba lahum Rasulullah, ini di antara potongan bait syair Malik ibn Namuk. Fakataba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis buat mereka kitab. Ya, wa aqta'ahum fihi ma sa'aluhu, dan Nabi alaihi salatu wasalam memutuskan, aqta'ahum memutuskan buat mereka, menetapkan buat mereka fihi dalam kitab itu ma sa'aluhu, apa yang mereka minta. Wasta'mala Malika ibn al-Namq, dan Nabi alaihi salatu wasalam mengangkat Malik ibn al-Namq, ya, sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ala man aslama min qaumih, sebagai pimpinan atas orang-orang yang masuk Islam dari kaumnya. Yaitu apa? Hamdan. Thumma ba'atha Khalid ibn al-Walid yad'u baqiyatahum ila al-Islam. Jadi rupanya masih ada yang lain, masih banyak yang belum masuk Islam. Ya. Adapun yang sudah masuk Islam, maka Malik ibn Namut sudah ditugasi oleh Nabi Alaihissalam, ya, mengurusi mereka yang sudah menjadi kaum muslimin. Bagaimana dengan yang sisa dari Hamdan yang belum masuk Islam? Apa yang dilakukan oleh Nabi Alaihissalam? Yang dilakukan oleh Nabi, "Tsumma ba'atha Khalid ibn al-Walid yad'u baqiyatahum ila al-Islam." Kemudian Nabi mengutus sahabatnya yang bernama Khalid ibn al-Walid, yang masyhur kita kenal Saifun min Suyufillah, ya, salah satu dari pedang Allah Subhanahu wa taala. Naam, panglima perang yang tidak terkalahkan dalam peperangannya. Naam. Kemudian Nabi SAW mengirim, mengutus Khalid bin Walid, yad'u baqiyatahum ila al-Islam. Jadi memang sejak itu, ya, sejak itu Khalid bin Walid dipercaya oleh Nabi SAW. Ya. Dipercaya oleh Nabi SAW. Sudah kita lewati, ya, kisahnya bagaimana Khalid bin Walid dipercaya pada memimpin pasukan pada Fathu Makkah, lanjut pada Perang Hunain, meskipun di sana terluka, kan. Khalid bin Walid terluka parah. Nah, lanjut, ya, di antara kisahnya sekarang, diutus sebagai da'i untuk berdakwah. Nah, yada'u baqiyatahum ilal Islam, menyeru sisa-sisa Hamdan untuk masuk Islam. Subhanallah, yang namanya dakwah. Antum perhatikan di sini, ya, bagaimana sabarnya sahabat menjadi da'i. Bayangkan nih. فَمَكَثَ فِيهِمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. Maka Khalid bin Walid tinggal di tengah-tengah mereka kaum ya Hamdan itu yang diajak didakwahi untuk masuk Islam sittata ashur, 6 bulan. 6 bulan. Ya, bukan hitungan hari, bukan hitungan pekan, tapi bulan, 6 bulan, setengah tahun kan? Walam yuslimu. Dan tidak ada yang masuk Islam. Tidak ada yang masuk Islam. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Thumma ba'atha ilaihim Ali ibn Abi Thalib. Taktik Nabi alaihi wasallam berikutnya menyusul dai berikutnya. Ya, untuk membantu Khalid bin Walid berdakwah. 6 bulan tidak ada hasil. Kemudian Nabi mengutus kepada mereka Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa amarahu, dan Nabi merintahkan kepada Ali bin Abi Thalib ayakfula Khalidan, agar menyusul Khalid. Fa fa'ala, maka Ali melakukannya. Wa qara'a 'alaihim kitaban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Ali radhiyallahu anhu membacakan 'alaihim, kepada mereka kitab, kitab yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'ahum ila al-Islam, dan mengajak mereka masuk Islam. Fa aslamu, kemudian mereka masuk Islam melalui tangan Ali bin Abi Thalib. Mereka diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Fa kataba al-bisharata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Ali radhiyallahu anhu menulis al-bisharah, berita gembira, kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keislaman mereka. Fa kharra sajidan, maka Nabi alaihi wasallam menjatuhkan diri sujud syukur. Sujud syukur atas keislaman mereka. Nikmat yang besar. Ya, mereka selamat dari ancaman api neraka. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kepalanya, faqal, dan mengatakan assalamu ala Hamdan, assalamu ala Hamdan. Salam atas Hamdan, salam atas Hamdan. Inilah Nabiur Rahmah. Bagaimana kita tahu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, nabi yang penuh rahmat kasih sayang terhadap umat. Alhamdulillah, untuk sementara ini dulu kita baca. Ya, sore ini insyaallah lanjut pada pertemuan berikutnya biidznillah taala wa auni. Fajazakumullahu khairan, tafadhalu. Subhanallahi bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.